Mitra Bisnis, Indopost menulis, Indonesia semestinya meniru Singapura yang sejak lepas dari Malaysia tahun 65, 10 tahun pertama melakukan reformasi hukum dulu. Kedua baru ekonomi, ketiga industri, dan sekarang finance. 40 tahun Singapura berkembang, tapi diawali dengan reformasi hukum dulu. Kalau di Indonesia justru terbalik. Ekonomi didahulukan, sehingga sekarang hukum pun diekonomikan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Hukum Universitas Erlangga, J.E. Sahetapi. Pak Sahetapi, apa komentar Anda soal ini? Untuk menjawab itu ya harus tanya Pak SBY. Kalau hukum itu yang menjalankan hukum, implementasi hukum kan bukan hanya pengadilan dan kepolisian dan kejaksaan. Yang mengimplementasi hukum kan juga birokrasi, pemerintah. Jadi tidak betul kalau orang bilang hukum itu hanya bertalian dengan kejaksaan dan kepolisian dan pengadilan. Saya kira itu pandangan kuno itu, pandangan yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas. Oh, pemerintah tiap hari kadang-kadang melanggar hukum dan kadang-kadang juga kan tidak jelas pemerintahnya maunya apa kan begitu. Masyarakat ya paling-paling cuma bisa bereaksi kalau tempenya naik harga. Masyarakat hanya bisa begitu. Yang paling konyol itu kan itu. Yang paling terhormat anggota-anggota DPR itu. Tapi yang mereka hasilkan tuh peraturan perundang-undangan yang bermutu apa tidak. Kalau saya ya itu dalam bahasa asing disebut legislative mismatch itu. Artinya undang-undang yang belum apa-apa sudah harus diganti lagi. Diganti melalui DPR atau diganti melalui Mahkamah Konstitusi. Karena undang-undang yang dihasilkan itu mencerminkan kepentingan parpol-parpol itu. Entah itu menyangkut daging sapi, entah menyangkut daging kambing, entah menyangkut apa kan begitu. Hukum di Indonesia amburadul, ada hakim minta gratifikasi seks, ada permainan kotor di Mahkamah Agung, polisinya luar biasa korup. Kalau ke atas itu tumpulah hukum itu, tapi kalau ke bawah, ke rakyat, ke mereka yang punya uang, wah hukum itu bisa diputar balik itu. Masih untung, belum ada revolusi. Hukum di Indonesia bicara 2 bulan juga nggak selesai itu. Tapi bukankah negara kita disebut negara hukum, Pak? Mau dibilang apa? Kan undang-undang dasar mengatakan begitu. Ya, mau dibilang Indonesia negara kekuasaan atau negara itu politik pencitraan atau apa? Ya terserah, mau kasih nama apa aja boleh kan di Indonesia ini. Lalu bisakah hukum di Indonesia dilakukan recovery, Pak? Tidak bisa satu hari, itu butuh waktu, butuh suatu, kalau orang Jerman bilang Umwertung aller Werte, perubahan secara menyeluruh, ibarat mobil tuh harus turun mesin. Demikian Guru Besar Hukum Universitas Erlangga, J.E. Sahetapi. Saya Wendy Lim.